Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita telah membaca sebelumnya mukaddimah dari kitab As-Siyasatu Syar'iyyah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang artinya seperti yang pernah kita jelaskan, yakni siyasatu syar'iyyah, tinjauan politik dari sisi syar'i atau cara berpolitik sesuai dengan syariat Islam. قال رحمه الله تعالى الفصل الأول. Fasal yang pertama dari kitab tersebut, kita sudah menjelaskan sebelumnya pentingnya, di mukadimah pentingnya mempelajari kitab yang seperti ini. Karena kita melihat sebagian orang kadang bersikap gegabah karena tidak adanya siasa pada diri dia. Tauliyatul aslah. Fasal yang pertama adalah tauliyatul aslah, mengangkat pemimpin yang aslah, yang paling pas atau pantas pada bidangnya. Qala rahimahullahu taala, wa amma ada'ul amanat fa fihi naw'an. Adapun menunaikan amanah, maka ada dua pembahasan atau ada dua cara. Yang pertama adalah ahaduhuma al-wilayat. Yang pertama, pengangkatan wilayah. Pengangkatan kekuasaan. Wa huwa kana sababu nuzuli hadhihi al-ayah. Dan ini adalah merupakan sebab nuzul ayat, turunnya ayat ini, yakni ayat yang kita baca sebagai mukaddimah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, An-Nisa ayat 58-59. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma iftataha Makkah wa tasallama mafatihal Ka'bah min Bani Syaibah. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau menaklukkan kota Makkah dan menerima kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, talabaha minhu al-Abbas. Al-Abbas pun meminta kunci tersebut agar diserahkan kepadanya supaya dia yang memegang kunci Ka'bah. Liyajma'a lahu baina siqayatil hajji wa sadanatil bait. Al-Abbas meminta kepada Rasulullah agar memberikan kepadanya dua jabatan. Jabatan yang pertama adalah siqayatil hajj, dan ini sudah dilaksanakan oleh beliau sebagai pemberi minum jamaah haji, kemuliaan bagi mereka. Yang kedua, sadanatul bait, sebagai juru kunci Ka'bah. Fa anzalallahu hadhihi al-ayata bidaf'i mafatihil Ka'bah ila Bani Syaibah. Dalam sebagian nuskha, sebagian cetakan lain, yakni fadasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Rasulullah pun kemudian menyerahkan pintu Ka'bah kepada, kunci Ka'bah kepada Bani Syaibah. Ini yang akan dibahas oleh beliau. Satu kejadian yang sangat menarik bagi seorang pemimpin, entah dia adalah pemimpin mulai dari pemimpin negara sampai bahkan pemimpin rumah tangga. Sangat menarik riwayat ini untuk dibahas, dan ini yang akan dibahas oleh beliau. ketika terjadi Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pintu kunci Ka'bah dari Bani Syaibah. Al-Abbas meminta kunci tersebut agar beliau yang memegangnya. Tentu semestinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan keluarga, semestinya Al-Abbas lebih didahulukan. Tentu kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan siapa yang lebih duluan mendekatinya, yang lebih duluan membisikkannya, maka semestinya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Tetapi ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tetapi ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, dengan teguran sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada orang yang berhak untuk mengembannya. Makanya seperti yang kita jelaskan di mukaddimah di awal, bahwa kitab ini banyak merubah, khususnya saya pribadi. Artinya bukan kita menerapkan kitab ini, pembahasan ini kepada siapa-siapa, tetapi terapkanlah terlebih dahulu kepada diri kita. Betapa banyak di antara kita ini, telinga kita kadang-kadang memang telinga siap menerima, bukan siap memfilter. Siapa yang tergantung siapa yang mendekatinya, tergantung siapa yang dekat, tergantung siapa yang duluan. Tergantung siapa yang duluan, itu yang dijadikan kepercayaan. Tergantung siapa yang sering mendekat, itu yang dijadikan kepercayaan. Tergantung siapa yang pintar menjilat di hadapannya, itu yang dijadikan kepercayaan. Siapa yang tidak pernah datang, siapa yang tidak pernah melapor, siapa yang tidak pernah mendengar, maka artinya berarti dia ada sesuatu. Lihat, itu pembahasan kita sekarang. Qala rahimahullahu ta'ala, fayajibu ala waliyil amr an yuwalliya ala kulli amalin min a'malil muslimina aslaha man yajiduhu lidhalikal amal. Maka wajib bagi setiap penguasa untuk an yuwalliya ala kulli amal, untuk menyerahkan pada setiap amal orang dari kalangan kaum muslimin, orang yang paling pantas diantara yang dia dapati. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man waliya min amril muslimina syai'an fawalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslaha lil muslimina min faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Barang siapa yang menyerahkan suatu urusan kaum muslimin kepada seorang, dalam satu urusan aja misalnya, padahal sesungguhnya dia mendapati orang yang lain yang lebih pantas untuk mengemban dan mengambil amanah tersebut, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati kaum mu'minin. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, man qallada rajulan amalan ala isabatin wa huwa yajidu fi tilka al-isabati man huwa arda minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin, rawahu al-hakim fi sahihihi. Di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, barang siapa yang menyerahkan suatu urusan, suatu kepemimpinan, amalan ala isabatin, pada sekelompok kaum muslimin, padahal dia sebenarnya mendapati ada orang yang lebih pantas untuk mengembannya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Berapa banyak orang-orang yang terjerumus dalam hadis yang seperti ini, khain. Kata Rasulullah, dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Siapa orangnya? Kata Rasulullah, orang yang menyerahkan suatu kepemimpinan, suatu kepengurusan, yang sebenarnya orang lain lebih pantas dari dia, yang sebenarnya ada yang lebih berhak, ada yang lebih pantas, tetapi karena barakallahu fikum, seperti yang tadi dijelaskan, kita jelaskan di awal, mungkin karena keakraban, mungkin karena nasab, mungkin karena barakallahu fikum siapa yang pintar bermain muka di hadapannya, tidak ada siasat, polos, lugu, pokoknya siapa yang sering dekat-dekat sama saya, siapa yang sering datang berkunjung kepada saya, maka itulah orang kepercayaan saya. Dan siapa yang tidak pernah berkunjung dan tidak pernah datang ke saya dan tidak pernah memberikan laporan, maka dia bukan orang kepercayaan saya, sekalipun dia demikian dan demikian. Artinya Anda menghancurkan diri sendiri. Artinya Anda secara tidak langsung telah menggambarkan kepribadian Anda sebagai orang yang gampang dibodohi dan gampang dikipuli. Qala rahimahullahu ta'ala, wa rawa ba'aduhum annahu min qawli Umar libni Umara ruwiya dhalika an. Sebagian meriwayatkan bahwa ini adalah ucapan Umar kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man waliya min amril muslimina syai'an fawalla rajulan limawaddatin aw qarabatin bainahuma faqad khana Allah wa rasulahu wal muslimin." Tolong nanti yang merekam adab al-asiyah atau syariah, saya minta tolong jangan dihapus, saya minta filenya. Nanti mudah-mudahan bisa kita bukukan dari awal. Artinya dijadikan kaset insyaAllah. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Man waliya min amril muslimina syai'an." Barang siapa yang mengambil alih kekuasaan di kalangan kaum muslimin dalam satu bidang, dan ini bukan berarti pemerintah, artinya tidak mesti pemerintah, siapa saja yang memang dia dipercaya oleh kaum muslimin, entah dia adalah pemerintah, entah dia adalah ustadz, entah dia adalah kiai, kena. Man waliya amral muslimina syai'an, barang siapa yang mengemban amanah dari kaum muslimin, fawalla rajulan limawaddatin, lalu dia mengangkat seseorang karena adanya kecintaan dia kepada orang tersebut, karena lebih senang, lebih cenderung kepadanya, atau karena adanya kedekatan, kedekatan kerabat ataupun kedekatan seperti yang tadi kita jelaskan. Kita harus paham bahwa tidak semua yang memuji dan menyanjung kita di hadapan kita ataupun di belakang maksudnya baik. Terkadang justru yang menyanjung kita di depan kita itu adalah musuh kita. Betapa banyak hal yang seperti ini terjadi. Menyanjung, memuji. Tidak taunya kita enggak sadar, binasa dan hancur dan GR. Na'udzubillah. Barang siapa yang mengemban sedikit dari amanah kaum muslimin, lalu dia mengamanahkan atau memberikan, menyerahkan amanah kepada seseorang karena adanya, karena kesenangan, kecondongan dia kepada orang tersebut, atau karena adanya kedekatan dia kepada orang tersebut, maka orang seperti ini telah khianat kepada Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin, bahkan na'udzubillah. Demikian ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Umar bin Khattab, dan ini dibuktikan oleh Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak hanya berbicara tetapi beliau membuktikan. Sebenarnya kurang apa sih Abdullah bin Umar? Kurang apa Abdullah bin Umar? Kurang ilmu. Siapa yang meragukan keilmuan Ibn Umar? Kurang jantan, siapa yang meragukan keberaniannya? Kurang dewasa, jelas enggak. Kurang apa kira-kira? Abdullah ibn Umar sampai sebagian kaum muslimin untuk menyarankan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menyerahkan khilafah kepada anaknya Ibn Umar. Dekatnya luar biasa. Tetapi beliau radhiyallahu anhu enggan untuk mengatakan ini, dan beliau mengatakan cukup Umar radhiyallahu anhu, cukup Umar yang merasakan tanggung jawab seperti ini. Bahkan tidak dimasukkan di dalam salah satu calon khalifah setelah beliau, beliau ketika beliau menunjuk beberapa orang. Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, Ibnu Umar tidak dimasukkan sama sekali. Dimasukkan dalam ahlu syurah. Lihat, subhanallah. Bukan permasalahan sepele kita menyerahkan amanah, kemudian kita lepas. Menyerahkan amanah karena adanya kecintaan kepada orang tersebut, karena adanya kedekatan dengan orang tersebut, kita serahkan amanah, entah itu dalam hal pemerintahan ataupun dalam hal urusan-urusan barakallahu fikum yang sepele. Naam. Wa hadza wajibun alaihi. Dan ini adalah kewajiban setiap orang yang mengemban amanah. Fayajibu alaihi al-bahthu anil mustahiqqina lil wilayat min nuwabihi ala al-ansar. Maka wajib bagi setiap pemimpin untuk membahas dan mencari orang yang kira-kira pas dan pantas untuk memimpin seperti nuwabuhu alal ansar, perwakilan dia di daerah, minal umara illadzina hum nuwabu dhis sultan, ataupun perwakilan-perwakilan di kesultanan dia, wal qudha, para hakim, para qadhi, wa min umara'il ajnad, para komandan pasukan, wa muqaddamil asakir sigari wal kibar, dan juga bagian terdepan dari keamanan dia yang kecil maupun yang besar, wa wilayatil amwali minal wuzara'i wal kuttabi wasyaddina. Demikian pula menunjuk dan menyerahkan kepada orang-orang yang amanah dalam hal wilayatul amwal, harta, dan juga al-wuzara, kementerian yang amanah, dan juga al-kuttab wasyaddin. Asyaddin, kata beliau rahimahullahu taala, al-jami'u lisyai min ilmin wa adabin wa malin, yakni orang yang mengajar atau kalau dikenal dengan sekarang mungkin menteri pendidikan misalnya. Wasu'ati alal kharaj wassadaqat, orang yang mengumpulkan pajak ataupun sedekah, wa ghairi dzalika minal amwali allati lil muslimin, atau yang lainnya yang merupakan harta kaum muslimin. Wa ala kulli wahidin min haula'i an yastaniba wa yasta'mila aslah man yajiduhum. Maka wajib bagi setiap mereka ini untuk mengangkat dan menunjuk orang yang paling pantas yang dia dapati. Bukan karena kerabat, bukan karena kedekatan. Ya payah kalau, dan parah barakallahu fikum, kalau kita menunjuk seseorang karena dia sering mendekat kepada kita, dan kita akhirnya dibinasakan dan dicelakakan oleh dia. Hancur kita bisa-bisa. Ketika seseorang tahu bahwa ternyata kita sangat percaya dan sangat tergantung siapa yang dekati kita, siapa yang mendekati kita, maka disitulah rusaknya nama baik kita. Qala wa yantahi dzalika ila a'immati shalati wal mu'adzinin wal muqri'in. Bahkan kata beliau Syekhul Islam rahimahullahu taala, dan sampai pada akhirnya a'immatus shalah, imam dalam salat, bahkan muadzin, dan bahkan muqri'in, muallimin, orang yang mengajarkan Al-Qur'an, wal muallimin, orang yang mengajarkan ilmu, wa umara'il hajj, para pemimpin haji, wal burud wal uyun, ataupun yang mengantarkan amanah, ataupun mata-mata juga wajib dipilih, bukan karena kedekatan dan bukan karena siapa yang pintar atau mencari muka. Mulai dari pemerintah yang paling atas sampai kata beliau terakhir sampai kepada imamatul masjid. Bukan memilih imam masjid, sampai kepada muadzin, sampai kepada mukriin, pengajar Al-Qur'an, sampai kepada muallimin, para pengajar. Ya subhanallah. Artinya memilih bukan karena kedekatan dan bukan karena keakraban, tetapi karena berhak untuk mendapatkannya. Na'am barakallahu fikum. Sekali lagi saya ulangi, di mukaddimah sudah kita jelaskan. Kitab ini yang memang sangat sangat dan sangat, seketika saya membaca kitab ini barakallahu fikum, di aman saya sangat senang dan sangat berpengaruh pada kepribadian saya. Lihat bagaimana beliau menasihatkan, jangan sampai kita percaya seseorang karena kedekatan dia dengan kita, karena dia cari muka di depan kita, karena pintarnya dia di hadapan kita. Bisa jadi justru dia yang akan mencelakakan kita. Di hadapan kita menyanjung, memuji, kita pun tersanjung dan terpuji, ternyata disitulah kehancuran kita. Na'udzubillah. Wal'uyun والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ونقباء الأساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين. Berakhir sampai kepada para imam masjid, sampai kepada tokoh yang ditokohkan, sampai kepada RT-nya, RW-nya, sebagai seorang pemimpin bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Ia masing-masing tentunya sesuai dengan kepemimpinannya. Kalau dia adalah, bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarahnya, bahkan juga barakallahu fikum termasuk khianat. Seorang tua ketika menjelang ajalnya dia berwasiat kepada anaknya yang paling besar, padahal sebenarnya adiknya lebih dewasa, lebih berakal daripada yang paling tua. Khain. Dia berwasiat kepada anaknya yang pertama karena usia, karena tuanya. Perhatikan adik-adikmu, urusi harta dengan baik. Wasiat. Begitu dia, begitu ayahnya meninggal, yang paling kakak ini pun dia perlihatkan, nih wasiatnya abah. Urusi adik-adikmu, urusi harta, setelah itu harta dijual semuanya habis. Khianat. Naam. Terkadang kan kita ini orang tua kadang-kadang salah didik pada anak-anak kita. Kalau sudah bermasalah dengan kakak, mesti adik yang disalahkan. Ngalah, yang adiknya ngalah. Akhirnya apa? Adiknya dendam sama yang kakak kurang ajar sama adiknya. Pendidikan orang tua yang kurang siasat. Kunu qawamina lillahi syuhada bil qist. Semestinya kita sebagai orang tua menegakkan keadilan. Pertama kali kita tegakkan dan kita mulai di dalam rumah tangga. Entah dia adalah kakak, entah dia adalah adik. Kalau salah ya salah. Katakan dia salah. Sehingga yang adik pun merasa bahwa dia juga diberikan haknya. Yang kakak pun juga tidak sombong karena selalu dibela. Begitu meninggal, menjelang ajalnya berwasiat. Padahal sebenarnya justru yang bungsu atau yang mungkin tengah sebenarnya lebih berakal, lebih pantas untuk mendapatkan wasiat tersebut, lebih amanah, lebih bisa dipercaya, lebih pantas, cuman karena dipandang usia yang paling kakak. Ternyata justru yang paling kakak yang paling kurang ajar. Ini juga termasuk bentuk khianat. Makanya barakallahu fikum, beliau mengingatkan kepada kita semua di sini, dimulai dari pemimpin negara yang paling atas sampai pemimpin rumah tangga, yang pantas adalah memilih yang aslah, tsummal aslah. Menyadarkan kita memang. Menyadarkan kita dan menyadarkan barakallahu fikum bahwa ternyata betapa banyak kekeliruan kita di dalam bertindak terkadang barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang biasa ketika bermasalah Abu Bakar dengan Umar, beliau selalu membela Abu Bakar karena dia lebih duluan masuk Islam, karena dia dan dia dan dia dan dia. Tetapi kita kan tahu semua siapa Abu Bakar. Kita kan tahu semua siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, siddiq. Ya pantas dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah benar kalau kita pakai dalil ini kemudian kita terapkan pada rumah tangga kita, pada anak-anak kita misalnya? Selalu yang benar yang kakak. Mbok ya sebagai ponakan yang misalnya ngalah sama paman. Mbok ya sebagai yang kecil yang ngalah. Oh ya enggak bisa. Jangan mentang-mentang misalnya orang tua dia lebih tua dari saya. Jangan mentang-mentang misalnya dia apa namanya paman dia lebih tua dari saya terus kita mau ditindas diam aja. Oh ya enggak bisa. Tidak bisa. Kalau selamanya seperti ini barakallahu fikum, ya rusak negara, ya rusak rumah tangga, ya rusak. Yang berhak tidak diberikan haknya, yang zalim terus dibela, yang zalim tambah zalim akhirnya. Tidak demikian yang namanya siasat syariah. Yang salah-salah siapapun dia. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu atau Bashir, orang tuanya Nu'man, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia bersedekah. Dia bersedekah. Bashir bersedekah dengan hartanya. Diletakkan ke salah satu amil di masjid. Datang Nu'man mengambil sedekah ayahnya. Diambil. Diambil. Jangan mentang-mentang ayah selamanya benar terus. Datang Nu'man diambil sedekah, sedekah ayahnya diambil. Kemudian Bashir mengatakan, saya tidak bermaksud dengan sedekahku itu untuk saya berikan kepada engkau wahai anakku. Ternyata sang anak pun juga tidak menerima. Saya lebih berhak mendapatkan sedekah ini. Mereka pun kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man mengadukan ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Lakama," bukan Nu'man, Ma'an ibn Yazid. Kalau kisah ini Ma'an ibn Yazid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakama nawaita ya Yazid wa lakama akhadta ya Ma'an." Kata ya Ma'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang engkau ambil wahai Ma'an itu milikmu sudah. Harta yang engkau ambil itu sudah jadi milikmu. Kamu mengambil harta ayahmu, bukan mengambil harta siapa-siapa. Dan kamu wahai Yazid, kamu telah mendapatkan apa yang kau niatkan, yakni sedekah. Lihat, bukan selamanya mentang-mentang dia ayah mesti orang anak salah. Enggak juga. Terkadang justru anak salah karena kesalahan orang tua. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an. Ini yang kita kisahkan semestinya. Bashir ingin memberikan hadiah seorang budak kepada anaknya yang bernama Nu'man. Dan dia ingin istrinya sebagai saksinya. Kata istrinya Bashir, uminya Nu'man, saya tidak ingin bersaksi kecuali engkau datang terlebih dahulu meminta restu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni nahaltu ibni hadha wa arju an takuna lahu syahidan. Ya Rasulullah, aku memberikan anakku ini hadiah dan aku ingin engkau sebagai saksinya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, alaka waladun ghairu, kamu punya anak yang lain? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Qala akulla waladika nahaltahu mithla hadza? Setiap anakmu yang lain ini, adiknya Nu'man, saudara dan saudarinya Nu'man, kamu juga berikan seperti ini? Qala la. Kata dia, enggak ya Rasulullah. Saya cuma berikan kepada dia aja. Qala alasta tuhibbu an yakunu fil birr laka fil birri sawa? Bukankah engkau mengharapkan semua anak-anakmu ini berbakti kepada engkau? Qala bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, itu yang saya inginkan. Mereka semuanya ingin yang saya inginkan agar mereka semua berbakti. Qala fala idzan. Kalau memang kamu mengharapkan anak-anakmu berbakti kepada engkau semua, maka jangan seperti ini caranya. Yang satu kamu beri, yang satu enggak. Ini mengadu antara anak-anak. Lihat bagaimana bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memutuskan, bukan karena memandang dia adalah ayah, dia yang benar. Bukan karena memandang dia adalah suami, dia yang benar. Bukan karena memandang dia adalah anak, dia adalah yang besar, yang tua, dia yang benar. Tetapi lihat, ditinjau dari sisi dalil. Siapa yang benar, itu yang dibela. Sekalipun dia adalah anak, kalau memang dia salah, itu yang disalahkan. Sekalipun dia adalah ayah. Naam. Artinya dengan kata lain, barakallahu fikum, jangan sampai Anda adalah orang-orang yang merugi, yakni tergantung siapa yang membisikkan kepada Anda. Saya dengar berita begini dan begitu, percaya. Giliran ada berita sebaliknya dan sebaliknya, enggak percaya. Maklum, karena beritanya sudah kedaluarsa, sudah terlanjur didahului oleh orang lain. Rusak kalau sudah seperti ini. Lihat bagaimana adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu ala kulli man waliya syai'an min amri muslimina min haula'i wa ghairihim. Maka wajib bagi setiap orang yang mengemban amanah kaum muslimin, entah itu mereka pemerintah ataupun yang selainnya, an yasta'mila fi ma tahta yadihi fi kulli mawdhi'in aslaha man yaqdiru alaih, untuk mengangkat bawahannya orang yang lebih tepat dan paling pantas semampu dia mencarinya. Wa la yuqaddimur rajula liqawnihi talabal wilayah, dan jangan sampai mengangkat seseorang karena dia meminta atau memohonnya. Au sabaqa fi talabi, atau karena dia terlebih dahulu memintanya. Bal yakunu dzalika sababul man'i, bahkan ini semestinya sebagai sebab untuk tidak diberikan. Subhanallah. Begitu indahnya Islam berbicara. Jangan sampai kita menyerahkan jabatan kepada seseorang karena dia memintanya atau karena dia terlebih dahulu mendatangi kita, meminta kepada kita. Fa in thayyib, bahkan yang seperti ini adalah justru menjadi sababul mana, sebagai sebab. Jadi memang barakallahu fikum, dari dulu afwan saja, kadang-kadang justru kalau orang sudah terlalu menyanjung kita di hadapan kita, mengagungkan kita di hadapan kita, dan menjatuhkan orang lain dan menjelekkan orang lain di hadapan kita, justru ini semestinya dalam tanda tanya besar. Ada apa orang ini? Di hadapan kita menyanjung kita, memuji kita, selalu menjatuhkan dan menjelekkan orang lain. Sepertinya orang ini ada udang di balik Pak Wan. Jadinya mirong. Ada maunya mesti. Ada apa? Setiap di hadapan kita mesti memuji kita, menjatuhkan, menghujat orang lain. Maknanya cari muka. Sehingga barakallahu fikum, ini adalah sababul mana. Mestinya ini adalah merupakan sebab untuk tidak percaya pada orang tersebut. Sekalipun ternyata nanti di belakang dia memang benar, dia memang ikhlas, tetapi artinya kita jangan sampai gampang percaya dan gampang terbawa. Fa inna fis sahihaini anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna qauman dakhalu alaihi fasaluhu wilayatan faqala inna la nuwalli amrana hadha man talabah. Demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam sahihain dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah masuk menemui beliau beberapa orang dan mereka memohon untuk dijadikan atau diangkat salah satu, diberikan salah satu amanah. Orang kan kadang-kadang kalau satu misalnya mau masuk, tolong saya diserahin ini, saya lebih pantas. Itu biasanya kan mencurigakan. Tapi kalau seperti di dalam hadis ini, rombongan itu biasanya orang pun yakin. Oh iya, ini masalahnya yang datang rombongan. Terus bagaimana? Ada yang lebih pantas di antara kalian? Ada. Ini memang udah sepakat. Ada yang lebih pantas? Ada yang bisa? Siapa dia? Ini orangnya. Kejadiannya di zaman Rasulullah seperti itu. Anna qauman, ada beberapa orang dakhalu alaihi fasaluhul wilayah. Ada beberapa orang masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar diserahi salah satu kekuasaan, salah satu amanah. Ya itu tadi. Kalau sendirian kadang-kadang khawatir barangkali enggak dipercaya, ya rombongan. Apa kata Rasulullah? Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la nuwalli amrana hadza man talaba. Kata Rasulullah, maaf, saya tidak akan menyerahkan amanah, saya tidak akan memberikan urusan kepemimpinan ataupun amanah kepada siapa saja yang memintanya. Langsung ditutup pintunya. Jadi kita gak repot di belakang hari. Kalaupun mungkin takut mereka akan tersinggung, mereka akan ini dan lain sebagainya, katakan nanti insya Allah kita lihat. Ya subhanallah, begitu indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Wa qala li Abdurrahman ibn Samurah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdurrahman ibn Samurah, juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, la tas'alil imarah, janganlah sekali-kali engkau meminta kekuasaan, meminta agar dijadikan, diberikan amanah. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alayha wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Akhrajahu fi sahihain. Rasulullah mengingatkan, karena sesungguhnya kapan amanah ini kamu diserahi tanpa permintaan dari kamu, Allah akan menolongmu. Tapi kalau kamu diserahi karena permohonan dan permintaan dari kamu, maka kamu akan diserahkan, akadar kamu akan ditinggalkan begitu saja. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda ketika kamu mendapatkan amanah karena kepercayaan umat, taruhlah dalam ilmu misalnya, karena memang kepercayaan umat, melihat keilmuan kamu, melihat akhlak kamu, melihat kedewasaan kamu, melihat dan melihat dan melihat kebijaksanaan kamu, sehingga orang pun mempercayai kamu. Beda dengan memang karena memintanya. Kata Rasulullah, kapan kamu diserahi amanah karena permintaan dari kamu, wukil ta'alaiha, kamu tidak akan ditolong. Di tengah jalan terkatung-katung, kelimpungan dan kebingungan. Tapi kalau kamu mendapatkan amanah tanpa kamu mengharapkan, tidak pernah mengharapkan jadi pemimpin, tidak pernah mengharapkan supaya dipuji, tidak pernah mengharapkan supaya diangkat sebagai ustadz, tidak pernah mengharapkan supaya disanjung, tidak pernah mengharapkan supaya digelari dengan gelar ustadz, gelar kiai, gelar, tidak pernah. Alami aja dia, murni. Orang pun ada kecenderungan kepada dia, orang pun karena melihat keilmuan dia, karena melihat akhlaknya, orang pun mengangkat dia, menyanjungnya. Kata Rasulullah, kalau kenyataannya seperti itu, maka kamu akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, namanya amanah, entah itu pengajar, entah itu kiai, ustadz, barakallahu fikum, atau yang semisalnya, kapan karena kalau memang cari muka, dia ingin dia mencarinya dan dia berusaha, maka tunggu, kata Rasulullah, wukil sa'alaiha, dia tidak akan ditolong. Terkatung-katung di tengah jalan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-qada'a wasta'ana alaihi wukila ilaihi. Wa man lam yatlub al-qada'a wa lam yasta'in alaihi anzalallahu ilaihi malakan yusaddiduhu. Rawahu ahlus sunani. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata beliau, barang siapa yang mengemban amanah qada' dan dia meminta bantuan orang lain untuk mendapatkan itu, melibatkan orang lain supaya melobi atasannya agar dia yang diangkat, wasta'ana alaih, dia gak langsung, gak secara langsung mohon, cuman melobi orang lain, menghubungi orang lain untuk melobi atasannya sehingga dia pun mendapatkan jabatan tersebut, maka dia tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi barang siapa yang mendapatkannya tanpa dia memintanya, tanpa dia meminta orang lain untuk melobi atasannya, maka Allah akan menurunkan dua malaikat yang akan selalu meluruskan langkahnya dan akan selalu mengarahkannya kepada kebenaran. Ini barakallahu fikum pembahasan beliau rahimahullahu ta'ala tentang pentingnya mengangkat orang yang pantas, yang berhak, yang berkompeten pada bidangnya. Fa in adila anil ahqqil aslah ila ghairihi. Kapan dia berpaling dari orang yang sebenarnya lebih berhak, lebih pantas kepada orang lain? Li ajli qarabatin bainahuma, karena adanya kerabat. Awwala'i itaqatin, atau karena adanya wala, dalam artian dia yang memerdekakannya dari perbudakan. Au sadaqah, atau karena sahabat pertemanan. Au muwafaqatin fi baladin, atau karena satu kampung. Muwafaqah fi balad, satu kampung. Au madhabin, atau karena satu madhab, satu komando. Karena orang ini taat komando ya diangkat. Au madhab, maklum karena satu madhab, satu komando. Au tariqatin, satu jalan, satu pemahaman, satu jalan. Bukan ilmu yang dipandang. Bukan barakallahu fikum keilmuannya yang dipandang. Bukan karena barakallahu fikum pantas atau ndaknya. Pokoknya yang penting nurut sama saya. Yang penting taat. Naam. Yang berbicara siapa ini? Yang berbicara Syekhul Islam. Mengangkat seseorang karena sesuai dengan madhabnya, au ala tariqatin, atau karena sesuai dengan pemikiran dia. Dia ini orangnya satu pemikiran dengan kita, dalam barisan kita, mau jadi mau dikomandoi. Au jinsin, atau karena satu jenis. Kal arabiyati, seperti mungkin anggapannya karena ini adalah sama-sama Arabnya, asabiyah yang muncul akhirnya. Lihat, mengangkat seseorang karena jinsiyah, karena ini sama-sama Arabnya. Atau al-farisiyah, karena sama-sama Persia misalnya. Wa turkiyah, atau turkiyah, wa rumiyah, ataupun rumiyah. Semua ini karena asabiyah. Mengangkat seseorang bukan dilihat dari kapasitas ilmu, bukan dilihat dari kapasitas kemampuan dia, tetapi dilihat dari kedekatannya, dari sesuai dengan pemikiran dia, dari sukunya, dari bangsanya. Auli rashwatin ya'khudhuha minhu min malin aw manfaatin, atau karena suap dengan harta atau manfaat yang lain. Aw ghairi dzalika minal asbab, ataupun sebab-sebab yang lain. Auli dhagnin fi qalbihi alal ahaqqi, atau kata beliau rahimahullahu ta'ala, atau karena adanya kebencian di hati dia kepada orang yang lebih berhak mengembannya. Lihat, Maka sekali lagi saya tahu sudah dikatakan di awal, kitab ini banyak merubah. Persis kata beliau, atau mengangkat orang yang sebenarnya tidak pantas karena adanya kedongkolan, adanya kebencian di hati dia terhadap orang yang lebih pantas. Kenapa Anda mengangkat fulan? Apakah dia lebih pantas dari fulan? Sebenarnya sih enggak, cuman saya enggak senang dengan dia. Saya enggak senang. Kenapa? Ya saya enggak senang. Ya subhanallah, artinya mementingkan kepentingan udelnya sendiri daripada kepentingan orang lain. Lihat, kenapa Anda begini dan begini? Apakah dia lebih pantas daripada fulan? Sebenarnya sih enggak, cuman saya enggak senang aja. Sebenarnya fulan lebih pantas, cuman saya enggak senang dengan dia. Saya enggak senang. Ini urusannya bukan urusan kamu senang apa enggak, urusannya muslimin. La haula wala quwata illa billah. Bukan kemudian suatu saat dengan istrimu, saya lagi enggak senang dengan istriku, udah cerai aja lah. Nikah lagi, habis itu nikah, ternyata enggak senang lagi, cerai lagi lah. Enggak begitu. Tetapi subhanallah, kitab ini memang pantas didaurahkan. Au adawatin bainahuma, atau karena memang adanya permusuhan. Tadi kalau yang pertama adanya kebencian, kalau ini memang ada permusuhan di antara keduanya. Sebenarnya ada yang lebih pas, ada yang lebih pantas, cuman saya, dia musuh saya. Saya enggak senang dengan dia. Ya subhanallah. Kadang-kadang, maaf, kalau di kalangan mudir pondok, di kalangan ustaz, kadang-kadang ternyata karena permusuhan waktunya antri. Kenapa? Rebutan makanan. Yang satunya nambah enggak kebagian, yang dia kebagian. Waktu nyantri masih di bawah-bawah. Waktu santri di pondok rebutan makan, rebutan pembagian makan, ternyata dia enggak kebagian, dibawa sampai sudah jadi ustaz pun. Cuman kan kalau diungkapkan kan malu-maluin. Jangan sampai dia ngajar, karena dia waktu pondok sering dia yang kebagian nambah, saya enggak kebagian. Kan malu-maluin. Dipoles dengan agama. Wah, ini masalah manhaj, ini masalah akidah, ini masalah masalah akidah, masalah manhaj, mana enggak jelas dari dulu. Ngomong kalau masalah makan. Ada apa? Faktor kepermusuhan. Faktor permusuhan yang Masya Allah subhanallah. Masalah yang 20 tahun silam, 15 tahun silam diungkap sekarang. Ini sekarang terungkap. 20 tahun silam, 15 tahun silam kita waktu di pondok begini, begini, begini, dia keadaan begini. Loh, loh, loh. 20 tahun silam, 15 tahun silam itu apa belum pernah istighfar orangnya? Apa belum pernah taubat orangnya? Berarti memang kamu adalah orang yang pendengki. 20 tahun silam Adam pernah bertemu dengan Musa. Kata Musa, wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Allah menciptakan kamu dengan tangannya. Gara-gara lu kami keluar ke dunia ini. Kata Musa alaihi salatu wassalam, gara-gara engkau wahai Adam, kami seperti ini nasibnya ke dunia. Adam menjawab, ya Musa, wahai Musa, engkau adalah kalimullah, diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atalumuni ala syai'in qad qaddarahu Allah alaiya qabla an yakhluqani bi 50 alf sana. Wahai Musa, engkau adalah Rasulullah, apakah pantas engkau mencela saya dengan suatu perbuatan yang saya lakukan sudah terjadi dan sudah ditakdirkan oleh Allah sekian tahun sebelum saya tercipta? Kata Rasulullah, fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Maka Adam pun menang dalam perdebatan dengan Musa, dan Adam menang dalam perdebatan ini. Kesalahan yang sudah selesai, ya sudah. Tetapi kata beliau, kadang-kadang orang menyerahkan suatu urusan kepada orang yang tidak berhak, ternyata di ujung-ujungnya setelah diselidiki, ada faktor kebencian, faktor permusuhan antara mereka berdua. Kapan itu? 20 tahun silam, waktu di pondok. Apa masalahnya? Rebutan makan. Apa masalahnya? Rebutan akhwat. Dia melamar akhwat, ditolak. Giliran temannya yang melamar, giliran dia yang melamar karena lebih tampan, lebih kaya, diterima. Awas dong. Dendam kesumat sampai mati gak berapa. Kan malu seperti ini. Sudahlah. Itu kan masa di pondok. Kalau sudah jadi santri, sudah jadi ustadz, ya sudahlah. Masalah-masalah pribadi, masalah-masalah sudah selesai. Tetapi subhanallah, fitnah. Ini barakallahu fikum. Faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Kalau dia menyerahkan amanah kepada orang yang tidak pantas karena adanya faktor-faktor seperti ini tadi, kepada orang yang berhak, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mu'minin. Wadakhala fima nuhi anhu fi qawlihi ta'ala, dan masuk dalam larangan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu la takhunullaha wal rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Thumma qala wa'alamu annama amwalukum wa awladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Al-Anfal ayat 27-28. Kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan pula mengkhianati amanat-amanat kalian dalam keadaan kalian mengetahuinya. Kemudian Allah mengatakan, dan ketahuilah bahwa harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah sebagai fitnah, dan bahwasanya Allah di sisinya pahala yang sangat besar. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Allahumma anfi'na bima sami'na. Nafa'ana Allahu wa iyyakum bima sami'na, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله.